Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari kesempurnaan dan keindahan syariat Islam adalah Allah halalkan untuk mukminin, untuk mukminah, segala yang baik, segala yang suci dan bermanfaat bagi mereka, dan Allah haramkan atas mereka segala yang keji, segala yang kotor, merusak dan memadharatkan kehidupan mereka. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan untuk mereka at-thayyibat, yang baik-baik, yang suci, dan Allah haramkan atas mereka segala yang khabith, yang kotor, yang menjijikan, sesuatu yang hanya membawa malapetaka dan mabarak bahkan bagi kemanusiaan. Salah satu dari rahmat Allah dan kebaikan yang Allah halalkan untuk hambanya adalah yang Allah sebutkan dalam Ar-Rum 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan untuk kalian, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian itu istri-istri kalian, wanita mukminah muslimah sebagai istri pendamping hidup kalian, berpasang-pasangan lelaki dengan wanita, suami istri, agar kalian mendapati ketenteraman dan ketenangan di sisi mereka. Tidak hanya itu, Allah jadikan untuk kalian rasa cinta dan rahmat kasih sayang satu kepada yang lain. Hal itu merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Rasulullah SAW sebutkan, lam yura bainal mutahab bainal mitlun nikah, tidak pernah didapati dua orang yang saling mencintai seperti dengan ikatan pernikahan. Artinya dengan ikatan pernikahan seorang lelaki dan seorang wanita akan benar-benar mendapatkan tambatan hatinya, mendapatkan cinta dan kasih sayang, rahmat, dan itu berbias membawa ketenangan, membawa ketentraman dan kesejahteraan dalam hidupnya, dalam diri dan mentalnya. Itu merupakan tanda kebesaran Allah. Allah halalkan pernikahan antara lelaki dengan wanita dari hamba-hambanya. Oleh sebab itu, adanya segala bentuk hubungan cinta dan bahkan na'udzubillah hubungan intim dengan sesama jenis adalah berlawanan dengan fitrah yang Allah jadikan kepada setiap mukmin dan mukminah, baik itu lelaki sesama lelaki ataupun itu wanita sesama wanita, gay ataupun lesbi, sesuatu yang munkar dan fahisya, perbuatan keji yang sangat keji dan kemungkaran yang sangat nyata-nyata kemungkarannya. Nabi Lut alaihi salam mengingkari perbuatan kaumnya setelah mereka tentunya melakukan kemusyrikan kepada Allah. Kemaksiatan terbesar yang mereka lakukan setelah itu, Nabi Lut katakan seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, atartuna dhukrana minal alamin. Bagaimana kalian ini? Justru kalian berhubungan intim dengan sesama lelaki. Wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Kalian malah meninggalkan kaum wanita yang semestinya bisa kalian nikahi, kalian jadikan istri pendamping hidup kalian, itu kalian tinggalkan. Padahal itu fitrah yang Allah berikan kepada kalian. Sungguh kalian orang-orang yang telah jauh melampaui batas yang Allah berikan. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang adabnya. Bagaimana Allah timpakan adab itu begitu keras, adab siksaan yang begitu dahsyat kepada kaum Nabi Lut, bahkan adab siksaan yang belum pernah sebelum itu Allah timpakan kepada kaum manapun yang telah mendahului mereka, di mana Allah hujani mereka dengan bebatuan besar dari langit. Tidak hanya itu, Allah tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi, terkubur di dalam bumi. Bukan hanya itu, Allah melarang Nabi Lut alaihi salam dan yang bersamanya untuk menoleh kepada mereka karena dahsyatnya adab yang Allah timpakan kepada mereka. Firman Allah, "Tsumma damarnal akharin wa amtarna 'alaihim matara fasaa'a matarul mundarin." Dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kemudian kami hujani mereka dengan hujan batu dari langit, dan sungguh itu hujan adab yang sangat besar yang kami timpakan kepada mereka karena mereka menyalahi fitrah yang Allah jadikan pada hambanya. Lelaki dijadikan pasangan bagi kaum wanita. Dibalik oleh mereka, justru mereka lebih senang berhubungan lelaki sesama lelaki, sebagaimana mereka telah membalik fitrah Allah tersebut, mereka pun dibalik oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam bumi yang biasa mereka berdiri dan mereka pijak di atasnya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu pula, syariat Islam yang sempurna mengharamkan segala bentuk penyerupaan lelaki kepada wanita ataupun wanita kepada lelaki, agar hal itu tidak menimbulkan fitnah di masyarakat, agar pula tidak merusak fitrah yang Allah jadikan pada hambanya. Di dalam Abu Dawud, Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sebutkan, "La'anallah al-mutasyabbihat minan nisa wal-rijal wal-mutasyabbihina minan rijali bin nisa." Allah melaknat kaum wanita yang menyerupai lelaki. Allah melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita. Demikian pula di dalam hadis Abdullah bin Umar di Nasa'i, Rasulullah SAW sebutkan, "Thalathah la yadkhulunal jannah wal 'iyadzu billah." Tiga golongan Rasulullah sebutkan tidak akan mereka masuk surga, tidak akan masuk surga di akhirat kelak. Maka yang ada adalah adab dan siksaan baginya. Al-ahli walidain, yang pertama adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wadayus, yang kedua seorang suami atau seorang bapak yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah keluarganya. Dia tahu, dia melihat perbuatan keji, kemaksiatan, kemungkaran dilakukan istrinya atau anak-anaknya, dan dia acuh tak acuh, tidak mau ambil pusing, tidak mau menasehati atau mengingkari mereka. The youth tidak akan masuk surga. Warajalatin nisa. Dan yang ketiga yang tidak akan masuk surga adalah kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki. Waliyadzubillah. Dalam riwayat Ibnu Abbas pula di Tirmidzi, Rasulullah sebutkan, la yanzurullah ila rajulin atta rajulan au imra'atan fi duburiha. Allah tidak akan mau melihat hambanya, yaitu seorang lelaki yang berhubungan intim dengan lelaki yang sejenis dengannya. Allah tidak akan mau melihat hambanya, seorang suami yang berhubungan intim dengan istrinya, maaf, melalui duburnya. Perkara yang haram, perkara yang keji, perkara yang najis, yang tidak akan dilakukan oleh orang yang fitrahnya suci, oleh orang yang masih memahami mulianya syariat Islam. Hubungan hanya pada satu tempat. Faktu harthakum anda syiptum. Kalian ingin hubungan intim, kebutuhan biologis kalian hanya satu tempatnya, dari tempat keluarnya anak, kalau itu pada istri. Itu tempat yang Allah halalkan untuk kalian, bukan yang lain, baik itu melalui belakangnya ataupun terlebih dari itu, seorang lelaki yang berhubungan dengan lelaki yang sejenis dengannya. Nusus ini, jamaah sekalian rahimahumullah, jelas, nyata, menerangkan kepada kita betapa Allah, betapa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan dalam syariat Islam yang mulia ini segala hubungan antara yang satu jenis, baik itu lelaki dengan lelaki maupun wanita dengan wanita. Oleh sebab itu, segala bentuk penyerupaan lelaki kepada wanita ataupun penyerupaan wanita kepada lelaki diharamkan oleh Islam ini, baik itu dalam berpakaiannya ataupun itu dalam perkataan berbicaranya ataupun itu dalam gerak-geriknya dan segalanya yang merupakan itu atribut atau ciri khas kaum wanita, haram untuk dilakukan oleh seorang lelaki. Atau itu ciri khas kaum lelaki, haram untuk dilakukan oleh seorang wanita. Wanita sesuai dengan fitrahnya, lemah lembut, begini dan begini, ma'ruf difahami oleh orang yang masih berakal sehat. Lelaki pun demikian, ma'ruf fitrahnya, tabiatnya, bawaannya tegas dan yang seperti kita ketahui bersama, sehingga lelaki kecenderungannya akan kepada wanita, wanita pun kecenderungannya kepada lelaki dengan ikatan pernikahan yang suci mempertemukan di antara mereka berdua. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan pula dari kesempurnaan syariat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, beliau sebutkan, uqtulul fa'il wal maf'ul bih. Jika kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut berhubungan sesama jenis, maka bunuhlah pelakunya maupun yang diperlakukan, yaitu pasangannya atau objeknya. Bunuh kedua-duanya. Tentunya agar kita tidak salah paham pula, perintah anjuran Rasulullah untuk membunuh ini yang dimaksud tertuju kepada yang berkuasa, pemerintah yang berhak melakukannya, bukan kita-kita, bukan rakyat atau masyarakat biasa, tetapi ini wewenang hanya dilakukan oleh pemerintah yang punya kekuasaan. Intinya Rasulullah menghukumi, hukumannya adalah dibunuh pelakunya maupun pasangannya ketika mereka melakukan hubungan satu jenis. Demikian besar, demikian berat azab dan hukuman yang Allah dan Rasulullah tetapkan bagi mereka yang telah menyalahi kudrat Allah, menyalahi fitrah yang Allah berikan kepada hambanya. Aku lumma sabittum wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui khusus dari Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan haramnya penyerupaan lelaki kepada wanita, wanita kepada lelaki, haramnya dan begitu mungkarnya, begitu keji dan najisnya hubungan sesama jenis lelaki dengan lelaki maupun wanita dengan wanita. Hal ini pula yang disepakati, tidak ada perselisihan satupun di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mereka pahami, ini pula yang menjadi kesepakatan mereka bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan mungkar yang sangat keji, perbuatan dosa yang sangat mungkar. Dan para sahabat pula sepakat, sahabat Rasulullah semuanya sepakat, tidak ada perselisihan sedikit pun di antara mereka bahwa hukumannya adalah dihukum mati, dibunuh si pelaku, karena mereka merusak fitrah Allah dan akan menjadi perusak di masyarakatnya. Hanya saja perselisihan mereka tentang bagaimana hukuman mati itu diterapkan padanya. Banyak dari mereka mengatakan dengan cara dipenggal kepalanya. Sebagian mereka mengatakan yaitu dilemparkan dari tempat yang tinggi sampai dia mati. Ada pula yang mengatakan dirajam, dilempari batu sampai mati, dan lain sebagainya. Cara untuk mereka dieksekusi mati berselisih mereka, tetapi mereka harus dibunuh dan dihukum mati, itu sesuatu yang disepakati oleh mereka. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Muhallab rahimahullah ta'ala, umat ini, para ulama kita, imam-imam kaum muslimin dari semenjak zaman sahabat dan tabi'in, tidaklah mereka berselisih bahwa liwat homoseksual, hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki, itu dosanya lebih keji dan lebih besar daripada hubungan zina sekalipun. Waliyatu billah, jika ini yang disepakati oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Ahmad Ibnu Abdul Halim rahimahullah menyatakan kepada kita, siapapun yang rela dan senang meridhoi segala perbuatan tersebut, maka di akhirat dia akan dikumpulkan bersama barisan mereka, orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah, orang-orang yang akan mendapat siksa dan azab yang begitu dahsyat. Dia akan disatukan bersama mereka karena dia rela, karena dia senang dan meridhoi perbuatan mereka, walaupun dia sendiri tidak melakukannya. Dia tidak melakukan hubungan satu jenis, tetapi dia rela, dia senang, bahkan pada tingkatan yang lebih tinggi, dia membela perbuatan tersebut seakan itu adalah hak asasi manusia. Dia membela bahkan lebih keji dan lebih jahat, lebih besar kemungkarannya. Sebagian mereka mengatakan Islam tidak mengingkari, Islam tidak membenci perbuatan tersebut, bahkan memberi kebebasan, itu hak asasi manusia. Kalaupun yang lelaki mau berhubungan intim dengan sesama jenisnya, atau yang wanita berhubungan lesbi dengan sesama jenisnya, Islam tidak mengingkari. Dikemanakan ayat-ayat Allah tentang kisah yang Allah sebutkan kepada kaum Nabi Nuh? Dimanakan hadis-hadis Rasul yang melaknat pelakunya, menghukum mati orang yang mengerjakannya? Mau kamu kemanakan khusus dari yang begitu banyak? Benar apa yang Imam Ahmad katakan, yang rela, senang, bahkan membela perbuatan dan pelaku-pelakunya, mudah-mudahan Allah menyatukan dia bersama orang-orang tersebut. Sekali lagi, walaupun dia sendiri tidak melakukannya, tapi dia rela, dia senang, dia bela perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, LGBT, lesbi, gay, biseksual dan transgender, sesuatu yang bukan dari Islam, dan Islam sangat mengecam, sangat mengingkarinya karena bertentangan dengan fitrah yang Allah berikan kepada hambanya. Lelaki punya syahwat, perempuan pun punya syahwat, dan Allah Maha tahu dan Maha bijak. Allah yang ciptakan mereka, maka Allah beri jalan yang mulia, Allah beri jalan yang suci, nikah, hubungan itu, syahwat itu dilampiaskan dengan pernikahan yang sah, sehingga terjaga kehormatan mereka, terjaga nasab dan kebaikan masyarakat. Adapun dengan hubungan sejenis, selain itu mungkar dan perbuatan keji yang sangat besar, yang ada adalah penyakit, yang ada muncul adalah perbuatan dan efek negatif yang sangat besar. Penyakit-penyakit yang bahkan sampai detik ini mereka ahli medis pun angkat tangan untuk mendapat obat dan penyembuhnya, AIDS dan semacamnya, hanya muncul ketika ada hubungan sejenis, ketika ada hubungan bebas. Na'udzubillah. Maka jagalah diri kita, keluarga kita, dari segala yang akan merusak fitrah kita, fitrah anak cucu kita, istri-istri kita. Jaga mereka dengan ajarkan syariat Allah yang mulia ini, tuntunan Quran dan Sunnah, agar mereka mengerti inilah syariat Allah, beginilah tuntunan Rasul kita, kita banggakan dan kita taati. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari segala yang mengundang murka dan adabnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun. Wa na'udhu bika min syarri masta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma warzuqhum bidhanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma ij'alhum khairan lil bilad wal ibad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bina su'an aw syarran fa'ashghilhu banin bi nafsih wa rudda kaydahu fi nahri innaka qawiyyun 'azizun dhu intiqam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. Salat.